Hai, sudahkah kau bilang I love you? Pada mereka yang kau sayangi, semua yang ada dalam doamu, yang sangat berarti di hidupmu. Walau terkadang tak sejalan, namun di hati kau pun sadari mereka juga That's okay. Thank you. Ada apa sih? Ada deh. Kemarin kan kamu kan mau ngasih ini ke mama. Tapi mama buru-buru. Nah, sekarang kamu kasih aja. Apa ini sayang? Sebenarnya kemarin nih mau ngasih surat ini ke mama. Tapi mama buru-buru pergi. Terus mama juga lagi nelpon. Ya ampun, maafin mama. Iya, mam. Ini buat mama? Iya. Hah? Sehat terus ya, Ma. Love you from me. Terima kasih, sayangku. Ini begitu berharga. Sebelum semuanya terlambat, katakan terima kasihmu pada mereka yang kamu sayangi. Peluklah sebelum banget sama papa, Bang. Masih mama udah ajarin abang cara cintain anak-anak, mau kaola. Mama udah kasih abang pelajaran banyak banget dalam hidup. Papa udah gak ada, tapi abang janji, Ma. Abang akan bahagiain terus mama. Sampai kapanpun, abang balik gak bisa balas. Gak bisa balas semua kebaikan hati mama. Gak seujung rambut, abang gak bisa ganti, Ma. Abang gak bisa balas. Thank you.